بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات Ikhwati fi din, akramani wa akramakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala dengan nikmat rahmat dan petunjuknya. Kembali kita bisa duduk dalam majlis yang mulia ini untuk kita sama-sama mengkaji petunjuk yang telah disampaikan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita dalam mendidik putra-putri kita, yang tentunya karena kita menginginkan kesolehan mereka, kita pun berusaha mencari cara yang paling baik. Dan sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, sudah cukup cara yang telah dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arahan dan bimbingan bagaimana kita orang tua dalam mendidik putra-putri kita. Dan bila kita perhatikan dari apa yang telah kita uraikan, ternyata kalau kita ditanya sejak kapan kita memulai mendidik putra-putri kita? Jawabannya sejak kapan? Maka ternyata jawabannya sejak kita masih sendiri-sendiri. Yakni sejak kita masih menjadi seorang bujangan atau wanita sejak masih perawan. Itu sudah mempersiapkan diri masing-masing. Karena apa hadirin, yang laki-laki ketika akan memilih pasangan hidup, memilih wanita yang punya agama. Begitupun wanita menerima laki-laki yang beragama, yang memiliki ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Karena diharapkan memang dengan bibit orang tua yang salih-salihat, akan menjadi keturunan darinya soleh-solehat pula. Ini upaya kita. Begitupun sebelum anak ini terlahir, ya, tanggung jawab bapak memilihkan ibu untuk calon yang akan melahirkan anak-anaknya, wanita yang solehat, yang punya martabat. Punya martabat itu bukan anak pejabat, ya ikhwah. Perhatikan, bedakan. Biarpun anak pejabat, kalau bejat moralnya, bagaimana? Yang punya martabat itu punya kedudukan mulia dalam pandangan syariat. Dan ini adalah kita lihat, kebanyakan Allah menjadikan Ummahatul Anbiya, ibunda para nabi itu, wanita-wanita yang Allah pilih, wanita-wanita yang punya martabat mulia. Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dijuluki Abul Anbiya, bagaimana beliau punya istri ada wanita salihat, wanita punya martabat. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau nikahi, pertama-tama juga sama, wanita mulia Khadijah binti Khuwailid. Dan ikhwah Allah karuniakan darinya putra-putri yang baik, soleh-solehat. Ini sudah jadikan contoh bagi kita. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, ini adalah masih dalam tahapan pendidikan keislaman, keimanan dan keilmuan. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, kita akan lanjut apa yang kita bahas tadi pagi, tarbiyatul aulad fi da'il kitab was sunnah. Kita akan masuk pada fasal yang kelima, pembahasan nomor lima dari urutan tahapan-tahapan atau langkah-langkah konkret dalam pendidikan anak, yang dimulai dari perbaikan atau membenahi diri kita masing-masing, kemudian memilih ibu yang untuk melahirkan anak-anak, kemudian tidak lupa berdoa ketika seorang suami mendatangi istrinya agar Allah menjaga janin yang tumbuh dan lahir darinya dari godaan syaitan. Kemudian yang keempat, perilaku ibu ketika hamil. Dan sering kita mendengar dalam tengah masyarakat, kalau hamil ingin anak laki-laki, baca surat apa? Biar ganteng anaknya. Katanya baca surat Yusuf, kan begitu. Hamil biar anaknya cantik, baca surat Maryam. Saya tanya, ada enggak tuntunan dari Nabi? Naam. Kenapa enggak pilih surat yang lain? Ya. Agar anaknya terjaga. Surat Al-Baqarah. Kan itu ruqyah. Malah dia pilih yang lain. Tapi semua itu hadirin kita harus lihat. Amalan kita dari awal mendidik putra-putri kita, hendaknya kita harus selalu mengikut pada nilai-nilai syariat. Jangan mengikuti adat. Katanya orang hamil tidak boleh begini. Tanyakan ibu, siapa larang? Ini adat bilang begini tidak boleh. Orang hamil nanti umur sekian bulan harus bikin acara begini. Biasa kalau di Jawa itu umur 7 bulan ada acara tingkepan. Biasanya itu perempuan itu dimandiin sama mama biang atau tukang melahirkan bayi di kampung. Kemudian ada kelapa muda yang dipicah. Ini adat bukan dari Islam ya ikhwah. Ya, apapun yang bukan dari Islam jauhkan. Begitupun ketika anak baru lahir, yang bukan dari ajaran Islam hendaknya kita tidak usah kita hiraukan. Karena kita ingin putra-putri kita tetap terjaga dari godaan syaitan dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Dan ikhwah, kalau istri kita melahirkan anak, hendaknya kita sebagai seorang suami atau ayah mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi kegembiraan ya kepada yang melahirkan. Tunjukkan sikap baik kepadanya seperti Allah menghibur kepada keluarga Zakaria ketika lahir darinya seorang putra yang dinanti. Lihat firman Allah taala. Allah sebutkan, ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sungguh kami memberitakan kabar gembira padamu dengan lahirnya seorang putra yang namanya Yahya. Allah beri nama langsung dengan nama seperti ini. Juga dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri dia Zakaria kabar gembira dengan seorang anak yang pintar. Kemudian juga Allah sebutnya dalam ayat yang lain, wa basyarnu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Kepada Nabi Allah Ibrahim Allah kabarkan dan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan seorang anak laki-laki yaitu Ishak yang akan menjadi seorang nabi dan termasuk orang-orang yang saleh. Tayyib wa barakallahu fikum. Berikan ungkapan bahagia gembira. Demikian pula setiap mukmin ketika mendapatkan nikmat hendaknya ia mengungkapkan dengan sujud syukur. Ini pun perkara yang sering kita lupa. Sedikit kita perbuat. Padahal ikhwah barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu ma yasruhu kharra sajidan syakiran lillah ta'ala. Adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana datang pada beliau kabar yang memberitakan kabar gembira atau yang menggembirakan, beliau pun tersungkur sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq ketika tersampaikan berita kepada beliau kemenangan di Yamamah, beliau sujud syukur. Begitu Ka'ab ibn Malik ketika datang kabar gembira diterima taubatnya oleh Allah, dia sujud syukur. Begitu kita ikhwah ketika mendapat nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun hendaknya ungkapkan dengan sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, kita akan masuk pada pembahasan yang baru yaitu poin yang kelima dalam tahapan pendidikan ini, ya, atau amalan-amalan yang nyata dalam mendidikkan anak-anak, yaitu fadlu tarbiyatul banat fil Islam. Kita akan lihat keutamaan pendidikan putri atau anak perempuan di dalam Islam. Kita melihat apa yang dilakukan sebagian manusia di zaman jahiliyah dan juga di zaman kita ini masih tersisa. Ketika datang gembira kabar tentang lahirnya anak wanita, masih banyak orang yang kemudian rasa minder, rasa kecewa, rasa kayak kurang enak begitu. Rasa yang enggak baik pada dirinya. Ini adalah aslinya perbuatan akhlak orang-orang jahiliyah yang Allah telah cerca dalam Islam. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, seperti Allah khabarkan dalam surat An-Nakhl di ayat 58-59, Allah Ta'ala menyebutkan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qawm min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu alahun am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan bila diberitakan kepada mereka kabar lahirnya seorang anak perempuan, maka mereka orang-orang jahiliyah itu menjadi murung wajahnya dan mereka itu dalam keadaan hitam wajahnya, menunjukkan sikap enggak suka. Dan dia marah. Dia bersembunyi dari orang-orang karena rasa malu. Berita buruk yang diterima dengan lahirnya anak menurut mereka. Sehingga mereka punya pikiran, bagaimana ini solusinya? Saya pelihara dengan menanggung rasa malu, penghinaan, ya, dihina, atau dipendamkan dalam tanah. Betapa jelek apa yang mereka putuskan. Betapa jelek apa yang mereka hukumi. yakni menganggap jelek karunia Allah dengan lahirnya anak wanita. Dan memang ihwa barakallahu fikum kepada ummahat, bersyukurlah Allah telah berikan taufik mengenal sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga terangkat derajat dan martabat wanita disebabkan karena Islam ini. Kalau belum ada datang Islam, tentunya sampai zaman kita ini lebih parah keadaan manusia. Sikap mereka dalam kejahilannya, dalam kebodohannya. Kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala datangkan Islam yang membawa kebaikan. Dan ihwa fillah barakallahu fikum, ternyata yang akan dinilai oleh Allah itu bukan jenis kelaminnya. Laki-laki lebih mulia daripada wanita. Tidak demikian. Antum ingat? Fir'aun itu raja. Istrinya dan Fir'aun beda agama. Istrinya mukminah. Fir'aun kafir. Lalu kata Allah, Fir'aun di mana? Fir'aun di neraka. Sedangkan istrinya, Masya Allah, doanya diabadikan oleh Allah Ta'ala. Ya? Dan ya fila barakallahu fikum, tentunya kita ingin putra-putri kita ini menjadi wanita-wanita salihat. Maka perhatikan ini. Keutamaan seorang mendidik ya, anak-anak perempuan dalam Islam. Iwafila azinallahu iyakum. Kita semua tidak tahu apakah anak laki-laki yang akan membawa kebaikan bagi kita atau anak perempuan yang akan membawa kebaikan bagi kita. Kita enggak tahu. Karena bisa jadi anak perempuan lahir, kemudian ternyata datang laki-laki yang baik, yang kemudian menjadi mulia dengannya. Coba antum perhatikan, anak seorang wanita janda yang hidup di masa Khalifah Umar Ibn Khattab. Dia hanya kerjaan gembala kambing dan perah kambingnya, diambil susunya. Satu malam ketika Umar Ibn Khattab berjalan memeriksa kondisi rakyatnya, kemudian terdengar suara perbincangan di balik bilik rumah. Ternyata terdengar suara anak perempuan dengan seorang ibu. Ketika ibunya mengatakan pada putrinya, "Anakku, tambah itu susu dengan air sedikit supaya lebih banyak." Kata putrinya, "Wahai ibu, bukankah khalifah telah memutuskan tidaknya dilarang kita mencampur susu yang dijual dengan air?" Kata ibunya, "Tapi kan Umar tidak tahu, nak." Lalu anaknya mengatakan, "Ibu, di mana Allah? Biar khalifah tidak tahu, tapi Allah mengetahui kita." Nah, terdengar ini oleh Umar Ibn Khattab. Maka esok harinya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an mengutus putranya untuk datang melamar gadis ini. Coba lihat ikhwah. Ya. Ini anak perempuan. Anaknya janda. Tapi kita enggak tahu jodoh di tangan siapa. Di tangan kita orang tua atau di tangan Allah Ta'ala. Kita sendiri ikhwah enggak tahu. Ternyata sampai di sini ketemu antum semua, ternyata begini. Itulah sudah. Enggak tahu kita di mana hidup akan seperti apa. Rahasia di tangan Allah. Maka ketika lahir dari istri kita anak, tidak usah kita bedakan laki-laki kah, perempuan kah, tidak usah kita bedakan terlalu. Coba lihat, kenapa Umar sampai menyuruh putranya melamar? Kata Umar, "Lamar wanita ini. Semoga Allah memberkahimu. Dia wanita salihah." Tidak mengatakan, "Wahai ayah, dia itu golongannya siapa? Artinya dia itu keturunan siapa?" Tapi dilihat dari kesolehannya, ketakwaannya ikhwan. Dan subhanallah, ternyata memang dari pernikahannya putranya Umar dengan wanita ini, kemudian melahirkan anak wanita lagi. Yang anak wanita ini kemudian juga dilamar, dinikahi oleh Amir Mukminin Khalifah yang sesudahnya, yaitu dinikahi oleh Marwan ibni Hakam. Ya, yang Marwan bin Hakam ini mempunyai anak dari wanita ini, ya, kemudian melahirkan anak-anak sampai pada Umar ibni Abdul Aziz. Ya, ikhwafillah azan wa iyyakum, perhatikan kesolehan inilah yang kemudian melahirkan orang-orang baik sesudahnya. Sama dengan kisah orang tuanya, ya, Ibnu Mubarak. Ya, orang tuanya Abdullah, yaitu Mubarak, kisah Mubarak yang melahir darinya Abdullah yang menjadi panglima besar, ulama besar, yaitu Ibnu Mubarak. Bagaimana kisahnya? Kisah ketika ia sedang belajar, karena lapar, dulu para santri ikhwah, para ulama, kalau dia lapar, menahan lapar, enggak tahan, berjalan ke pinggir sungai. Barangkali ada makanan sisa yang terbuang, atau datang tempat sampah, barangkali ada sisa makanan yang bisa diambil, dibersihkan, dimakannya. Sampai terjadi seperti itu, menahan lapar dan tidak mau meminta-minta. Satu ketika, tapi enggak semua ya, artinya jangan dianggap, oh berarti ulama, bukan semua begitu, ada yang sampai seperti itu. Halnya ini, Mubarak, Imam Mubarak ini, masih masa mudanya, dia ketika mendapati sebuah buah yang hanyut di sungai, dia ambil buah delima itu, dia makannya. Kemudian teringat, ini buah pasti ada pemilik. Lalu siapa pemiliknya? Dia cari, karena dia tidak ingin makan buah yang tidak halal, nanti akan tidak terkabul doanya. Kira-kira ini gambaran pemuda yang soleh atau gambaran pemuda yang rusak? Hah? Makan buah yang dapat di sungai saja, dia cari pemiliknya. Ini pemuda yang rusak atau yang saleh? Tentunya pemuda yang saleh. Kalau pemuda yang rusak, jangankan di sungai, di kebun diloncatin pagernya, dia makan kenyang pulang keluar. Kan begitu. Ini pemuda nekat. Dia datang ketemu, ditanya. Ya, sampai ditanyakan, "Kenapa nak datang?" Katanya, "Saya ini mendapati buah begini, saya yakin dari kebun Bapak. Lalu saya minta halal, karena saya tidak ingin memakan yang kita tidak halal." Kata orang ini, "Tidak bisa. Bisa halal tapi dengan syarat." "Apa syaratnya?" "Engkau urus kebun itu sampai selesai musimnya. Dan kau tidak boleh makan. Ya, kecuali yang diizinkan." Lihat ikhwah, tidak boleh makan darinya. Dia pun kerja sampai selesai. Tadi nemu, ini di kebunnya dia harus nahan diri. Dilihat kejujuran ini, ternyata dia kerjakan. Selesai, dia bikin mau halal, tapi kata orang tuanya, "Saya tidak halalkan kecuali satu lagi syaratnya. Kau harus menikahi putriku." Ya, dia itu perempuan yang buta, lumpuh, bisu, lagi pula tuli katanya. Bagaimana ini? Diterima kah ditolak? Tapi karena dia mau halal, tidak mengapa. Kalau begitu, sekarang kau lihat di kamar itu, subhanallah, bukan seperti aslinya, ini hanya kiasan saja. Dia lihat ternyata wanita sangat cantik luar biasa. Dia datang balik, "Bapak, ternyata tidak seperti yang Bapak ceritakan. Yang ku dapati dia itu wanita yang cantik, melihat, bisa berjalan, bisa bicara." Saya salam, dia jawab, "Dengar," berarti dia. Dia ngomong, berarti dia enggak bisu. Kata bapaknya, itulah nak, selama kecil sampai besar ini anakku enggak pernah keluar rumah. Seperti orang lumpuh, enggak pernah berjalan. Enggak pernah lihat yang lain kecuali bapaknya dan ibunya. Seperti orang buta. Dan enggak dengar apa-apa, apalagi musik. Kira-kira ada wanita begini sekarang di mana ya? Dapat di mana? Enggak tahu, ya Allah. Dari pernikahan ini, Masya Allah lahir seorang pemimpin besar, pejuang dalam Islam, ulama besar, terkenal. Abdullah Ibn al-Mubarak. Ya ikhwah, jadi kalau kita lihat istri kita melahirkan bayi, jangan kita karena pinginnya laki-laki kok perempuan terus. Kok urus sendiri? Jangan begitu ikhwah. Sungguh, kita enggak tahu dari mana Allah membukakan pintu rahmat. Apakah dari anak laki-laki yang duluan atau anak perempuan? Kita enggak tahu. Makanya Allah katakan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an yaj'alallahu wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka jika kalian ada rasa benci, rasa enggan pada mereka, bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu akan Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Terima saja. Biar perempuan lahir, lahir lagi perempuan, yang ketiga lagi perempuan, yang keempat lagi perempuan, kelima perempuan. Enggak usah bingung. Yakin jodoh ada di tangan Allah, nanti akan Allah temukan. Didik saja. Naam. Ini ada kisah ikhwah. Ada kisah yang mungkin bisa kita ambil. Yaitu kisah seorang ya dari bangsa Arab yang dia punya kunya namanya Abu Hamzah Ad-Dabi. Dia menikahi seorang wanita dan setelah dia menikah istrinya hamil. Wa tama'a an talida lahu hulaman. Dia ambisi sekali kalau istrinya harus melahirkan anak laki-laki. Pokoknya dia pokoknya laki-laki, laki-laki. Hari-hari dia mau laki-laki yang dimaukan. Yang lahir. Ternyata fawalat lahu bintan. Lahir kok perempuan. Ya, fahajara khaymah zaujatahu li syiddati ghaydah min wuladatiha al-unsa. Dia pun kemudian bikin tempat tidur sendiri, pisah. Istrinya di kamar tersendiri, dia bikin sendiri. Tidak mau lagi nengok sejak lahiran perempuan itu. Terus dia tidak mau nengok istrinya, tidak mau nengok anaknya. Pokoknya masuk rumah tidur, kamar. Keluar, tidak mau hiraukan. Begitu. Karena marahnya. Marah kenapa istrinya kok lahirkan anak perempuan. Ini jangan ditiru marahnya ya. Yang ditiru nanti setelahnya, kita lihat. Wa akhadha yabitu fi madin akhar fa marra bi khaba'iha yawman fa idaya tada'iba ibnataha wa taqul. Terus berlalu dia apa tidur tempat lain, istrinya sama putrinya ini di tempat sendiri, enggak jauh beda. Maka ketika malam berlalu sekian lama, kan kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan anak sudah mulai bertanda, sudah mulai terdengar serotehan. Tandanya sudah mulai nampak. Ya. Ketika malam istrinya dengan putrinya bercanda. Sudah mulai bisa diajak canda. Maka istrinya pun melantunkan syair-syair. Mali Abi Hamzata la ya'tina yudillu fil baitil ladzi yalina. Kenapa kiranya? Kok Abu Hamzah ini tidak mau bersama kita nak? Dia malah berlindung sendiri, berteduh di bawah kamar sendiri dekat kita. Qad banal alana lidul bintan abunyana. Tallah ma dhalika fi aidina. Dia marah sebab kita tidak melahirkan anak laki-laki untuknya. Demi Allah, itu bukan kuasa kami untuk mendatangkan anak laki-laki. Wa innama na'khudhu ma a'tayna wa nahnu kal ardi lizara'ina. Kata dia, sungguh kami hanya terima apa yang diberikan Allah kepada kami. Dan kami hanya seperti tanah, seperti kebun. Yang kami hanya menerima hasil panen dari apa yang ditanam. Terus lantunkan bait seperti ini. Tersentak suaminya tersadar. kata dia, ya, tersadar dari kelalaiannya. Ya. Wa ma an sami'a Abu Hamzah abiyat hatta ghalaba al-hananul abawai. Ketika mendengar lantunan syair ini dibacakan oleh istrinya, maka seketika tergugah dan muncul kesadaran dia, dia tersadar dan muncul kecintaan seorang ayah. Maka serta merta dia langsung pada khalal bait wa qabla ra'si imra'ati wa banatahu. Dia seketika buka pintu dobrak, pak, masuk. Langsung dia peluk istrinya, dia cium istrinya dan cium putrinya. Baru sadar. Hadirin, kenapa enggak dari lahiran disambut begitu? Ini sudah besar baru sadar. Adakah di antara kita begitu? Insyaallah tidak ada. Nah, ikhwah, jangan. Mestinya seperti tadi ketika istri kita selesai bersalin melahirkan, sambut. Kabarkan selamat sayangku. Alhamdulillah yang lahir laki-laki Masya Allah. Atau yang lahir perempuan Masya Allah. Puji, cantik kayak ibunya. Pintar kayak ibunya. Solehah Insya Allah. Begitu. Sehingga ibunya alhamdulillah tambah senang. Besok bikin lagi gak apa-apa. Kan begitu. Naam. Kalau kayak Abu Hamzah ini, istrinya bilang, besok jangan bikin lagi yo. Takut perempuan lagi, nanti tambah lama lagi dihajar. Baik ikhwah, kita lihat ini beberapa riwayat, beberapa riwayat tentang keutamaan mendidik anak perempuan dalam Islam. Pertama, riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana lahu salasu banat ya'uihinna wa yarhamahun wa yaqfalahun wa yuzawwijuhun wajabat lahul jannah albatah. Kila ya Rasulullah, fa in kana tisnataini. Qala wa in kana tisnatain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah karuniakan kepada dia tiga anak perempuan, ia mengasuhnya, menyayanginya, mendidiknya, memeliharanya, dan sampai ia menikahkannya, wajib untuk dia orang tuanya masuk surga. Subhanallah ikhwah. Pasti orang tuanya masuk surga begitu. Nah, ditanya ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma punya dua anak perempuan? Maka beliau pun menjawab, wa in kana tasnataini, walaupun dua anak perempuan. Alhamdulillah. Berapa lagi anak perempuan? Sudah ada berapa antum? Eh? Ada empat. Berarti lewat. Yang empat lewat. Tidak apa-apa. Tambah banyak, tambah bagus. Ini dua saja sudah dapat. Apalagi empat. Berarti dua kali lipat. Yang penting apa? Didik mereka. Didik mereka. Kemudian. Hadis yang berikutnya. An Anasin radhiyallahu anhu. Dari Anas ibni Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumul qiyamah anna wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara, mengasuh, mendidik dua anak perempuan sampai usia baligh, dia datang dari kiamat seperti ini dengan aku, kata Rasul, dia denganku di hari kiamat seperti ini. Jauh ke dekat? Ini dengan begini mana lebih jauh? Kalau begini jauh, tapi kalau begini berarti beliau menunjukkan jari telunjuk dengan jari tengah. Kedekatan dia dengan Nabi SAW seperti ini dari kiamat. Makanya ikhwah, bersyukur yang diberi anak perempuan. Anak laki-laki mana? Nah ini hadirin, bukan berarti ini kemudian kita meremehkan anak laki-laki. Namun karena yang umum di tengah-tengah masyarakat jahiliyah itu adalah mengesankan buruk kalau dapat anak perempuan, sehingga Islam mengangkat supaya mereka juga mengakui bahwa anak laki wanita dua-dua karunia Allah Ta'ala. Jangan dilebihkan satu, dilecehkan satunya. Dua-dua karunia Allah. Kalaupun anak perempuan dididik, masya Allah akan jadi seperti ini, benteng bagi orang tuanya dari azab api neraka. Naam. Makanya ikhwah fillah barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu unsa falam yu'addiha walam yuhanniha walam yasir waladuhu anhun alaiha, yani az-zukur, adkhalahullahu al-jannah. Barang siapa yang Allah karuniakan kepadanya anak perempuan, dia tidak menyakitinya, dia tidak melanggar hak-haknya, dia didik dengan baik, dan ia tidak melebihkan dari ya, dia tidak melebihkan anak laki-lakinya atas anak perempuannya ini. Yang laki-laki disikapi lebih, yang perempuan di ya dikucilkan begitu. Tidak demikian dia. Maka orang yang berlaku seperti ini, adkhalahullahul jannah, Allah masukkan ia ke dalam surga. Ingat ikhwah, dia tidak mengucilkannya. Ya, dia tidak mencegah hak-haknya. Dia asuh dengan sebaik-baiknya. Tidak melebihkan laki-laki lebih perempuan. Enggak boleh begini begitu. Ya demikian dia. Maka dengan sebab perilakunya ini, Allah masukkan ia ke dalam jannah. Kemudian ya barakallahu fikum. Hadis yang berikut lagi diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ala ibnataini aw salasan aw ukhtaini aw salasan hatta ya bin ayyamut anhunna kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini wa asyara bi asbu'ihi al-wusta wallati taliha. Beliau bersabda, barang siapa yang memiliki dua anak putri, anak perempuan, atau tiga, atau dia memiliki dua saudara wanita. Ingat ikhwah, bukan hanya anak, saudara perempuan. Siapa punya dua saudara perempuan atau tiga saudara perempuan, dia jaga baik-baik, dididik baik-baik sampai meninggal dunia atau berpisah dengannya, aku dan dia di surga seperti ini. Yaitu digambarkan, beliau tunjukkan jari telunjuk dengan jari tengah. Nam ya fila anzanillahu iyyakum. Ini keutamaan pendidik anak perempuan di dalam Islam. Kemudian ya fila barakallahu fikum, yang berikutnya. Ini ketika anak sudah lahir ya. Anak lahir kita sambut dengan gembira. Jangan menyambut kelahiran anak dengan sedih, susah. Ya, jangan ikhwah. Dan juga ibu perhatikan, di lain ini, samping ini, artinya di samping kegembiraan kita menyambut kelahiran bayi yang baru lahir, juga ada petunjuk Islam yang harus kita perhatikan. Seketika kita sebagai bapak atau kita sebagai saudara punya saudara kita melahirkan, kita jenguk, ada satu doa yang hendaknya kita baca untuk bayi yang baru lahir itu. Sudah hafal doanya belum? Yang biasa dibaca Rasulullah SAW. Biasa kalau antum datang undangan akikah, doanya apa untuk bayi yang lahir? Pernah diundang akikah belum? Sudah pernah. Ya? Sering biasa. Terus doanya bagaimana? Alhamdulillah, begitu saja. Antum lihat bayinya kah tidak? Nah itu ikhwah. Maka ikhwah barakallahu fikum. Seperti ketika antum datang diundang walimah nikah. Itu bisa biasa kita doakan pengantin tuh. Bagaimana doa pengantin? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khairin. Ini kalau pengantin ma'ruf, antum hafal. Ketemu pengantinnya salaman doain. Yang penting doanya amplopnya. Kalau ke walimatul urus itu yang penting amplopnya untuk pengantin atau doanya. Kalau yang nikah apanya? Dua-duanya. Nah, ini ikhwah kita lihat ketika ada undangan akikah. Sebentar ada akikah umpamanya diundang kita datang. Usahakan kita tanya mana ya, bayi yang lahir kita mau lihat. Kalau bisa kita lihat, kita lihat. Terus kita doain. U'idzuka bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin wa lammah. Itu doanya. U'idzuka bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin wa lammah. Ikhwah fillah, ini doa pendek. Tapi sungguh kandungan doa ini luar biasa. Apalagi kita bapak menyambut bayi baru lahir. Kita tentunya mengakui kita lemah. Kita enggak bisa jaga dia sepanjang masa. 24 jam kita enggak bisa. Kita tertidur, kita terkantuk, kita enggak bisa jaga dia. Maka kita lindungi anak dengan meminta Allah perlindungannya. Artinya doa ini apa? U'idzuka bikalimatillahi tamma. Aku mintakan perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna untukmu dari segala syaitan dan gangguannya dan dari segala mata dan kejahatannya. Karena terkadang ikhwah, anak kita yang lagi tumbuh lucu dengan badan yang masya Allah, imut-imut, bagus. Kadang ada orang yang iri melihat anak kita sehat, bagus, tumbuh, putih, kulitnya begini. Lalu dia pandang, tapi pandangannya pandangan jahat. Ini akan pengaruh jahat pada anak kita. Ini namanya penyakit ain, penyakit mata. Begitu orang ini pergi, anak kita sakit, panas, demam. Ini bisa karena penyakit ain, mata orang yang nakal tadi. Karena sorot mata yang jahat. Makanya, jangankan anak kita, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau lihat cucu beliau sedang bermain begitu di hadapan beliau, beliau doain, "U'idzukuma bikalimatillahit tamma." Aku mintakan perlindungan untukmu berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua setan dan kejahatan dan gangguannya dan dari mata dan kejahatannya. Itu ikhwan, insya Allah sudah hafal ya. Jadi kalau ada akikah sudah ada doa. Naam. Malah yang sering kita dapati kalau datang undang akikah kadang-kadang di masyarakat kita panggil beberapa orang datang untuk baca berjanji. Lalu bayinya dibopong dikelilingkan. Potong rambut. terus kasih kelapa muda untuk apa itu enggak tahu. Ya begitu ada. Potong rambut. Mungkin dulunya supaya habis potong begitu, supaya tidak lengket ya. Wallahualam. Harus begitu kenapa gitu. Apakah begitu sunahnya? Ini kan baca berjanji hadirin. Yang disunahkan bukan baca berjanji. Kalau mau azan saja. Tapi ini pun hadisnya lemah, cuman para pendapat, para ulama silang pendapat. Sebentar, ini kita baru menyambut bayi lahir ya. Begitu kita lihat anak kita lahir, rawat, kemudian kita doain. Doa untuk minta perlindungan bagi bayi yang baru lahir ini. Dan hari-hari sering orang tua ulang-ulang doanya, tidak apa-apa. Kita ulang-ulang doanya. Untuk anak kita minta perlindungan kepada Allah. Supaya dijaga dari godaan syaitan dan mata yang jahat. Naam ikhwah. Terus perhatikan. Tidak ada tuntunan di dalam Islam ini memperlakukan plasenta yang menyertai kelahiran bayi diperlakukan seperti bayinya. Tidak ada. Setelah dipotong, dibersihkan, dibungkus kain kafan, kain putih, dimasukkan tempat tersendiri, terus digali lubang depan rumah, ditanam, dikasih lampu menyala depan rumah. Ada begitu kah tidak? Tidak ada ya. Tidak ada beda ternyata. Banyak di mana-mana sama. Itu tidak ada dari Islam. Dengan alasan ini saudara tua. Katanya saudara tua, sebagian orang bilang. Tidak ada tuntunan hadirin. Ingat. Plasenta ini kan asalnya itu dari apa? Ini merupakan sari-sari makanan yang berasal dari sari makanan yang dimakan oleh ibunya ketika dia masih dalam kandungan. Dari situ ditransfusi makanan masuk ke pusarnya. Oksigennya, airnya, apanya, semua dari situ kebutuhannya untuk pertumbuhan bayi ini. Sehingga ketika bayi telah lahir, ini pun ikut keluar menyertainya. Kemudian karena ini tidak guna lagi, diputusnya. Itulah makanya hadirin, kata beliau Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, kita manusia mestinya bersyukur. Karena kita manusia rezekinya selalu Allah tambah. Waktu kita di perut ibu, kita punya rezeki hanya satu jalan. Jalan itu tadi, plasenta itu. Kita makan, minum, bernafas dari situ. Begitu kita lahir ke bumi ini, pintu yang satu ini ditutup. Diikat, dipotong, ditutup pintunya. Terus Allah buka dua pintu rizki kita. Yang mana? Air susu ibu, kiri dan kanan. Satu ke dua penting ibu. Dua toh? Dua jalan. Ya, kanan kiri. Sampai kita tumbuh. Bayi tumbuh, tambah besar, gigi keluar. Sudah usia 2 tahun, gigi sebanyak. Makan roti, makan apa, kue sudah bisa. Kan enggak mungkin terus nyusu. Allah sudah putuskan 2 tahun sapih, pisahkan. Jadi setelah 2 tahun bayi menyusu, tutup pintu rizkinya yang 2. Putus. Yang 2, Allah buka pintu rizki yang 4. Oh, yang 4 di mana itu? 2 air, 2 makanan. Air susu sama air tawar. Kemudian makanan adalah apa? Binatang dan tumbuhan. Daging-dagingnya, tumbuh-tumbuhannya, itulah rezeki manusia. Ketika orang ini telah saat ajal datang, tiba putus rezekinya yang 4, tutup. Orang mati masih makan enggak? Tidak. Ada orang mati masih minta makan. Kenapa taruh makanan di tempat orang sudah meninggal, bikin acara? Untuk siapa katanya? Ini mau yang datang mau makan. Hadirin begitu. Tidak bisa makan dia. Ditutup pintunya yang 4 ini. Kalau dia itu orang yang soleh, maka ditutup pintu yang 4 di dunia rizkinya. Baik dari sisi airnya, makanannya. Ya, dibukakan 8 pintu. Di mana ini? Kalau dia orang yang soleh, 8 pintu surga dibuka untuknya. Tambah atau berkurang rezekinya. Tapi manusia tambah bingung atau tambah senang? Hidup makin hari makin bingung kenapa. Rezeki ditambah oleh Allah, dibuka pintu banyak itu ya ikhwan. Maka sekarang diseru untuk ibadah, ikuti, taat. Naam. Kemudian ikhwah kita lihat, ini memperlakukan bayi lahir ya, plasenta enggak ada kaitannya, maka dibuang. Mau ditanam begitu, dibungkus, apa terserah, mau itu jangan pakai. Dan ingat, tidak ada kaitannya lagi. Tidak, ini harus diperlakukan begini, tidak. Nah, itu adalah subsidi makanan untuk bayi ketika masih di perut. Dan dalam apa penelitian di akhir-akhir ini, dokteran itu informasinya tidak boleh plasenta begitulah diputus, tunggu bayinya menangis. Sudah betul-betul bayi ini kuat, menangis, sudah ini sudah bagus, baru bisa dipotong. Karena khawatir ketika dipotong, belum fungsi yang lainnya, ini sudah putus, meninggal dunia. Tapi kalau ini masih belum, masih ada subsidi pertahanan untuk kekebalan bayi itu. Makanya tidak langsung dipotong, ditunggu waktu bersihkan dulu bayinya, selesai baru. Bahkan yang sebagian ya dibiarkan dulu beberapa saat sampai dia putus sendiri tanpa dipotong. Ya. Tapi wa barakallahu fikum. Kita akan lanjut membahas masalah apa? Bayi lahir, yaitu azan pada bayi. Disunahkan bagi seorang muslim ya, azan ketika ada bayi lahir. Namun di sini khilaf silang pendapat para ulama. Yang pertama dari Abu Rafi dari ayahnya mengatakan, ra'aitu Rasulullah SAW azana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis-salat. Aku melihat Rasulullah SAW azan di telinganya Hasan bin Ali ketika lahirnya dia dari Fatimah dengan azan seperti azan salat. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, pendapat dari jama'ah min ashabina, yakni jumhur Syafi'iyah, Malikiyah, itu mengazankannya di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Namun ingat ikhwah, ya, hadis ini sebagian juga mengatakan ada kelemahan padanya, yaitu dari Asim bin Abdullah, dia termasuk lemah. Naam, atau Marwan bin Salim bin Nifa'i. Jadi karena ini hadis yang lemah, sebagian ulama juga mengatakan meninggalkannya. Namun Imam Ibnu Qayyim menyebutkan wasara ta'zin wallahu alam, adapun rahasia azan wallahu alam, kata beliau, ayyakuna awwalu ma yaqra'u samul insan kalimatan ya kalimatuhu mutadhammil kibriya'i rabbi wa 'azamatihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, rahasia diazankannya ini supayanya yang pertama didengar dan masuk di telinga seorang insan yang baru lahir kalimat yang mengandung keagungan Allah dan pengagungan kepada Allah dan syahadat yang merupakan awal masuk seorang ke dalam Islam dengannya. Naam ikhwah, sebagaimana ketika anak itu, ketika orang itu meninggal dunia juga disunahkan ditalkin di telinga ya kanannya dengan ucapan la ilaha illallah. Seperti itu pembahasannya masalah azan. Saya tidak panjang lebarkan. Naam, saya tidak panjang lebarkan, di situ ada khilaf. Ya, kita tidak menganjurkan dan tidak berani melarang. Karena Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan ini sebagai satu bentuk ya upaya supaya yang didengar pertama adalah kalimat yang baik oleh telinga bayi kita. Kita akan masuk pada pembahasan berikut, teknik. Ini yang banyak ditinggalkan oleh kita kaum muslimin. Teknik yaitu apa? Mengunyah kurma setelah dikunyah lembut, kemudian diambilnya dari mulut kita, kemudian disuapkan kepada bayi yang baru lahir itu sambil didoain tadi. Tidak mengapa. Atau baca bismillah, disuapkan. Kalau mendoakannya itu tadi enggak harus dengan mentahnik. Begitu kita lihat bayi, doain. Kita pergi datang lihat lagi, doain, enggak apa-apa, berulang-ulang. Naam, kalau tahnik satu kali saja. Ketika bayi sudah lahir, sudah bersih, biasanya ASI belum keluar. Yang keluar baru sedikit sekali dan warnanya masih keruh. Belum kelihatan ASI. Itu bagus kalau bayi disusukan. Jangan dibuang. Karena itu bagus untuk bayi. Terus, tahnik ini makanan yang lembut. Di zaman Rasulullah SAW itu kurma. Yang dikunyah sampai halus oleh orang tuanya. Atau waktu zaman para sahabat, Rasulullah SAW yang melakukannya. Kemudian disuapkan dalam mulut bayi. Perhatikan nyala-nyuapnya. Ini kita mesti perhatikan bersih tangan kita jari ini. Terus masuk di mulut bayi. Tempelkan ini di rahang atas. Supaya bayi itu akan terangsang lidahnya untuk mengisap. Terus sambil ini sedikit diusap. Merangsang saraf untuk rahang ini bergerak. Sehingga dia akan bagus dan pintar ketika nantinya dia isap ASI. Di antaranya begitu. Wallah alam bisawab. Naam. Kemudian kenapa yang disunahkan dengan kurma? Bisa juga selain kurma madu. Yang penting makanan itu manis. Karena ini mudah dicerna oleh pencernaan bayi. Jangan berlahir langsung ambil pisang. Krok pakai sendok suapkan di mulutnya. Kalau bapaknya tidak apa-apa. Bayi baru lahir langsung disuap. Ikhwah belum siap ikhwah. Tidak ada sunnah itu. Kita lihat riwayatnya. Yarwi Abu Musa al-Ash'ari. Fayaqulu walida li hulam. Fa'ataitu bihi Nabi SAW fasammahu Ibrahim. Fa'akanahu. Ya. Fahannakahu bitamaratin wa da'ala bil barakah. Diriwayatkan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mempunyai anak laki-laki, langsung aku bawa anak itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi namanya Ibrahim dan Nabi mentahniknya dengan kurma dan Nabi mendoakan barakah untuknya. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua. Diriwayatkan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha. Indama waladat Abdullah ibn Zubair, ketika dia melahirkan anak yaitu Abdullah bin Zubair. Dia menuturkan, ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membawanya Zubair ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawada'athu fi hijrihi. Aku kemudian meletakkannya dia di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa da'a bi tamratin famadhaha summa tafala fi fihi fa kana aw shay'in dakhala jawfi riqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi meminta kurma. Aku beri kurma, beliau kunyah-kunyah-kunyah, beliau pindahkan, beliau ambil dengan tangan jarinya dari mulutnya kemudian disuapkan. Maka jadilah yang pertama-tama masuk ke dalam rongga mulut dia Abdullah bin Zubair ini, putri Asma binti Abu Bakar, adalah liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mentahnik dengan kurma. Jadi campur liur Nabi dengan kurma. Ada apa ikhwah dengan Nabi? Ingat, Nabi itu barokah. Dan barokah ini hanya pada yang istilahnya yang bisa dipastikan itu barokah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya para sahabat datang kepada Nabi ambil barokahnya. Kurma yang dikunyah oleh Nabi campur dengan air liur Nabi ini barokah ya ikhwah. Beda dengan kita. Ya. Manusia biasa kita, Nabi memang barokah. Kemudian apa ikhwah barakallahu fikum? Suma da'alahu wa burika alaihi wa baraka alaihi. Kemudian Nabi mendoakannya. Ya, dan memohonkan barokah baginya. Ini mentahnik ketika setelah melahirkan anak dengan tamar. Kalau tidak ada Nabi SAW zaman kita, ya kita orang tua. Apa harus panggil seorang ustaz? Manggil ustaz, datang ustaz, ada apa? Tolong tahnik, saya punya anak. Bapak sendiri bisa. Ya, bersihkan kita punya mulut, tangan, makunya, kita doa, mintakan barokah. Kita coba tahnik. Nam ikhwah. Jangan kita menganggap panggil ustaz supaya barokah. Hadirin, tidak boleh kita bertabarruk dengan orang tertentu yang tidak ada nas padanya. Hati-hati. Apalagi seperti yang kita dapati dulu. Kalau santri-santri model yang di pesantren-pesantren NU dulu. Bahkan sampai sekarang masih. Ya, teman yang cerita masih begini. Jadi santri itu kadang-kadang sampai kiainya ludah pun dia terima saja. Kiainya ludah, pek. Dia buka mulut. Katanya barokah ludah kiai. Masya Allah. Jorok sekali kau bilang barokah. Ini namanya terlalu mengkultuskan kiai. Kalau Nabi betul, ludah tadang. Bisa disimpan jadi barokah. Ini kiai. Buang. Air minumnya saja selesai, rebutan. Mana barokah. Dari mana nasnya? Kalau Nabi, Masya Allah. Naam. Dan Nabi mengiyakan, menyetujui perkara ini. Maka ikhwah barakallahu fikum, perhatikan ini. Terus lagi kisah yang lain. Kisah dari anaknya, ya, yaitu anaknya Talhah. Abu Talhah. Ketika lahir Anas bin Malik. Dia adalah putra pertama Abu Talhah. Ketika itu dia sakit. Ya. Dari hadis Anas bin Malik, saya ulangi. Diceritakan kana Ibnu Abi Talhah yastaki. Anas bin Malik menceritakan anak laki-laki Abu Talhah ada sakit. Fakhraja Abu Talhah, lalu Abu Talhah keluar. Safar, ada keperluan. Faqabata sabi, lalu ya, meninggal dunia anaknya. Falamma raja Abu Talhah, setelah pulangnya Abu Talhah dari safar, dia bertanya kepada istrinya, "Ma fa'ala ibni? Apa yang terjadi atau yang ada pada anakku? Atau bagaimana kabar anakku?" Maka wanita salihah Ummu Sulaim, wanita yang cerdas ini, dia menjawab, "Huwa askan makana." Dia sekarang lebih tenang dari sebelumnya. Tidak mengatakan, "Suamiku dia sudah mati." Tidak bilang begitu, ikhwah. Coba perhatikan ini. Kesabaran, keteguhan seorang wanita salihah menerima kenyataan. Yang kisahnya itu panjang. Ketika Abu Talhah pergi, anaknya sakit. Ternyata meninggal dunia. Ini Ummu Sulaim memberikan pesan kepada tetangga-tetangganya. Jangan seorang pun di antara kalian ada yang memberitakan pada Abu Talhah anaknya meninggal. Biar aku sendiri memberitakan. Semuanya diam, tidak ada yang memberitakan. Datang Abu Talhah, tanya bagaimana anakku. Karena berangkat sakit, dia pulang tanya bagaimana keadaan anakku. Dikatakan dia lebih tenang dari sebelumnya. Faqarabatu ilail asya, fata asya suma asaba minha. Maka kata istrinya, aku sudah hidangkan hidangan untuk makan malamnya. Dan aku sudah berdandan-dandanan yang paling menarik untuknya. Sehingga ia pun makan malam sudah. Dia pun karena ya namanya orang habis safar, maklum ya. Kalau suami habis safar itu ada rindu dan istri tidak. Rindu berat. Yang dicari anaknya dulu kah ibunya dulu? Hah? Yang dicari anaknya dulu ibunya dulu? Anak cukup tanya, bagaimana kabar anakku? Sehat, aman, selesai. Ibunya sudah siap. Nah, maka dia sudah sampai dia ya, tumpahkan kerinduannya selesai. Falamma faragha. Setelah selesai dia puas makan malam sudah, ya, hidangannya sudah, ranjangnya sudah. Qalat, ini Ummu Sulaim berkata, warasabi. Falamma asbaha Abu Talha atta Rasulullah SAW. Kisah yang lain itu mengisahkan setelah selesai begitu ditanya, Wahai Abu Talhah, bagaimana bila seorang menitipkan barang, kemudian ia datang lagi mengambil, kira-kira apakah kita yang dititipin akan berat hati memberikan? Tentu tidak. Begitu anak kita telah diambil kembali, terdiam Abu Talhah. Diam sampai pagi. Setelah pagi datang, langsung dia berangkat menemui Rasulullah SAW memberitakan kepada dia apa yang terjadi malam hari dengan istrinya. Rasulullah SAW bertanya, "Arastumul laila? Apakah semalam kau berbulan madu dengan istrimu?" Berbulan madu, mengerti ya? "Apakah kau semalam berbulan madu pengantinan dengan istrimu?" Kata dia, "Na'am, benar ya Rasulullah." Beliau berdoa, "Allahumma barik lahuma fi lailatihima." Ya Allah, berkahilah keduanya dari malamnya. Maka kemudian Abu Talhah lahir anak laki-laki. Dibawanya kepada Rasulullah SAW, bersamanya membawa kurma. Kemudian Nabi ambil bayi itu. Kemudian Nabi mengunyah kurma itu dan ditahniklah bayi itu. Diberi namanya Abdullah. Ingat ikhwah. Ya. Ini awal disunahkannya tahnik. Benar-benar ada. Kuat hadisnya. Ya. Beda dengan disunahkannya azan. Hadisnya lemah. Maka perhatikan ini. Tahnik ini kita upayakan anak ditahnik. Kalau enggak ada kurma ya mungkin ada madu, madu. Jangan pakai sendok. Karena tidak butuh banyak. Sedikit. Kurma pun jangan satu buah dikunyah-kunyah-kunyah. Langsung kita suapkan. Masa? Enggak. Enggak disuapkan ya. Ambil sedikit. Tempelkan. Manisnya yang ada di jari kita ini. Yang lembut, yang halus. Dicek dulu. Oh, halus semua. Masuk. Biarkan. Ulangi lagi. Kedua, tiga kali. Tidak mengapa. Bukan targetnya untuk dia. Biar dia kenyang. Sampai berapa biji? Tidak. Bapaknya boleh makan 10 biji. Anak jangan. Nah, ya. Ini penting ya, Hua. Nah, terus. Setelah berjalan. Tahnik sudah. Jangan lupa. Kasih nama anak itu. Kasih nama anak kita. Karena anak ini lahir belum ada nama. Maka orang tua harus memilih nama untuk anaknya. Beri nama yang baik. Beliau mengatakan, "Inna min huquqil ibni ala abihi ayuhsina ismahu." Termasuk hak anak atas orang tua adalah wajibnya orang tua memberi nama yang paling bagus untuk putra-putrinya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, "Innakum tad'una yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum." Sesungguhnya kalian nanti dari kiamat akan diseru dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka dari itu perbaiki nama-nama kalian. Dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yughayyiru ismal qabih." Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sering merubah nama-nama yang jelek. Seperti contoh, beliau mengganti nama Abu Bakar bin Abdul Ka'bah. Abu Bakar bin Abdul Ka'bah. Beliau ganti nama Abdullah. Dan beliau mengganti nama Abdurrahman bin Auf. Abdul Ka'bah tadinya diganti nama beliau dengan Abdurrahman. Abdul ya. Apa tadinya adalah Abdul Ka'bah bin Auf. Diganti jadi Abdurrahman bin Auf. Ka'bah itu kan makhluk, ya. Maka diganti dengan Abdurrahman. Dan beliau mengganti nama wanita. Tadinya namanya Asiyah, tukang maksiat. Asiyah tukang maksiat. Asiyah binti Sabit bin Abil Aklah. Diganti namanya dengan nama Jamilah. Nama yang bagus. Ya, tadi namanya Asiyah. Makanya ikhwah, Kalau antum cari nama dalam Al-Quran, cari yang bagus maknanya dan cari yang pas. Jangan kita karena Al-Quran ini ada kalimat ini, ya, musyrikun diganti nama, oh ini bagus. Iyo, masya Allah. Ini banyak disebut dalam Al-Quran ini namanya bagus. Nah hadirin, apa dulu kah? Jangan sembarang gitu. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, inna ahabba asma'akum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Hadis riwayat Imam Muslim ini. Sungguh nama yang paling baik dari nama kalian itu, yang paling Allah cintai, Abdullah Abdurrahman. Tidak apa-apa, ini namanya Abdullah, ini Abdullah, banyak Abdullah, tidak apa-apa. Nanti kan ada Abdullah bin siapa. Karena ada bapaknya, toh. Bisa dibedakan. Jangan, oh sudah nama Abdullah sudah banyak. Tidak apa-apa biar Abdullah banyak-banyak. Nah, Mirwan. Jangan mau kasih nama. Sekarang ini kita heran. Banyak kaum muslimin, karena sudah terpengaruh dengan bintang-bintang sinetron, bintang-bintang film, bintang-bintang bola. Anaknya itu namanya, sampai kita susah menghafal. Karena namanya nama bintang-bintang artis-artis, pemain-pemain yang biasa dia kagumi. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak usah dicontohkan ya. Tidak usah dicontohkan. Kita, kalau tidak nama Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Jabbar, Abdul Aziz, kan banyak nama Allah. 99 yang disebut dalam Al-Quran kan, itu tinggal kita kasih nama Abdullah, Abdul Ghafur, namanya Abdul Ghafar, ya, Abdul Sakur, kan banyak bagus nama-nama itu. Kalau enggak nama-nama Nabi, yang Allah sudah nama Nabi dengan nama Yahya, Zakaria, ya, Ibrahim, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita ingat nama-nama itu bagus. Atau nama-nama para sahabat yang sudah Nabi restui, Abu Bakar, Umar, Utsman, mamanya, dan yang lain-lainnya, yang Nabi tidak merubah. Jangan nama ini yang Nabi sudah rubah kita pakai, ya. Seperti Abdurrahman bin Auf, dulunya kan Abdul Ka'bah. Jangan disebutkan anak kita Abdul Ka'bah. Kayak dulu Abdul Uzza, Abdul Manat, itu nama-nama patung, enggak boleh kita disebutkan ke sana. Naam, wa barakallahu fikum. Kita masih ingat dalam kisah Rasulullah SAW ketika memakamkan jenazah sahabat beliau, datang ke pemakaman belum selesai penggalian lubang. Sementara menunggu, beliau duduk, para sahabat duduk mengelilingi beliau, mengerumuni beliau. Beliau pegang tongkat pendek, ditancapkan di tanah. Beliau lihat ke atas, lihat ke bawah, berulang kali, 3 kali. Lalu beliau menyebutkan, sungguh, bila seorang yang baik, yang mukmin di antara kalian meninggal dunia, maka yang datang padanya malaikat yang baik dari surga membawa kain yang halus lembut dari surga, dan dia datang dengan harum baunya, duduk di dekat orang yang akan meninggal dunia ini, berbaris sampai sejauh mata memandang, berbaris sebelum datang malakul maut datang menjemput, mengeluarkan ruhnya, sampai pada akhirnya malakul maut datang mengeluarkan ruhnya, roh itu pun keluar seperti dengan mudah, seperti mudahnya air dituang dari ini ke tempat, mudah keluar. Lalu malaikat-malaikat ini yang membawa kain yang putih halus lembut dari surga yang harum, seketika langsung menyambut roh ini keluar. Tidak boleh lagi malaikat itu menyentuh. Malakul maut langsung dibawa naik ke langit. Terus semua penduduk malaikat yang ada di langit membukakan pintu langit, dan semua mereka itu bertanya, ruh siapakah ini yang bagus ini, yang harum ini? Maka disebut Fulan bin Fulan. Maka itulah hadirin, dari kisah yang panjang ini, kita hendaknya kasih nama itu yang bagus. Kalau kebutuhan nama kita dulu masih belum bagus, sekarang kita bisa ganti. Boleh gak ganti nama? Boleh toh? Bilang orang tua, bapak saya nama ganti. Dulu akte nama ini, sekarang saya mau ganti nama ini. Lapor gak apa-apa. Kita merubah. Kenapa ganti? Ya gitu. atau ditambahi supaya lebih bagus. Naam, ikhwan barakallahu fikum. Supaya ada maknanya, ada unsur doanya dengan hadis ini. Dan sebaliknya kalau dia orang yang jelek, yang datang malaikat yang mengerikan, menakutkan, membawa kain yang kasar dari api neraka, dari neraka, mengerikan, menyeramkan, kemudian datang berbaris. Ketika malakul maut datang mengeluarkan, dipaksanya ruh untuk keluar, dipukulnya punggungnya untuk keluar ruhnya. Begitu ruhnya keluar, karena sulitnya sampai digambarkan Rasulullah SAW, sulitnya orang yang jelek ini ketika meninggal dunia, sampai-sampai keluarnya ruh itu seperti besi panas ditempelkan di kain wol. Lengket, tarik, melengket, susah keluarnya. Setelah keluar dibawa naik ke langit, tertutup pintu langit, tidak ada yang membukakan. Dikutuk ini, ih, ruh siapa yang busuk ini? Disebut namanya Fulan bin Fulan. Makanya hadirin, kita berlindung pada Allah. Beri nama yang bagus. Kalau kita bingung, tanya ustaz. Ustaz yang bagus namanya siapa? Naam. Dan juga hadirin, diriwayatkan dari Abu Sa'id, Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib dari bapaknya. Dia menuturkan bahwa Nabi SAW berkata kepada bapaknya, "Mas muka, siapa namamu?" Dia menjawab, "Hazanun." Namanya artinya sedih. Nama bapaknya Sa'id ibn Musayyib dulu, Huznun. Sedih namanya. Kata Nabi, "Bal anta sahlun." Engkau namanya sahl, mudah, jangan sedih lagi. Maka kata dia, semenjak nama itu diganti oleh Rasulullah SAW, famazalat fina huzunah ba'du. Ya ba'du. Semenjak itu tidak pernah lagi keluarga kami sedih. Lihat ikhwah. Dikasih kemudahan oleh Allah. Nama kok sedih? Ya artinya, makanya hati-hati ikhwah. Jangan sembarang kasih nama. Nasib anak kita ini kasihan. Kalau namanya jelek. Karena apa? Pengaruh. Nama. Ini nama ya ikhwah. Ada juga kunyah. Kunyah ini kan julukan kadang-kadang ya. Kunyah. Kita bisa memberikan kunyah kepada anak-anak kita. Walaupun masih kecil. Seperti hanya Rasulullah SAW memanggil. Ya. Sahabat yang kecil. Dengan sebutan, "Ya Aba Umair. Ma fa'ala Nughair." Ini Nabi menyebut anak yang masih kecil ini. Sementara bermain dengan burung, burungnya meninggal dunia, mati. Nabi menghiburnya dengan panggilan, "Ya Aba Umair." Boleh. Anak kita dikasih kunyah. Namanya Abdullah mamanya. Dikasih kunyah yang lain, Abu Abdullah atau Abu siapa, Abu Musa. Tidak mengapa. Naam, tidak mengapa ikhwah. Ini boleh kunyah. Di samping nama, boleh kita memberi kunyah. Ya, nama julukan atau nama panggilan. Yang kita kadang sedih, namanya bagus, tapi kadang-kadang dipanggilnya jelek. Kayak di kami sana di Ambon, namanya Ishak, dipanggilnya Caken. Masya Allah. Caken nih. Subhanallah. Kalau Abdurrahman dipanggilnya apa? Emang. Emang. Emang. Siapa? Abdurrahman. Masya Allah. Nama Abdurrahman bagus-bagus dipanggil Emang. Kalau yang begini indahnya jangan. Ya, kalau Abdurrahim, Iping. Masya Allah. Sedih kita. Ya. Nama Ibrahim disingkat Baing. Baing. Ya ikhwah, ini jangan disingkat-singkat. Jangan disingkat-singkat. Nama yang bagus. Maka kata-kata, "Wala tanazzabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman." Kita enggak boleh memberi lakab-lakab, julukan-julukan jelek kepada anak kita. Ya. Makanya jangan menyebut anak kita dengan sebutan-sebutan yang jelek. Nah, ya fil barakallahu fikum. Sudah jam berapa? Terlambat. Saya enggak lihat. Asar jam berapa? Sudah. Ini kita sampai pembahasan itu ikhwah. Besok kita masuk masalah akikah. Ya, insya Allah besok kita akan sambung. Karena sebentar badal asar tidak ada. Kita maghrib, badal maghrib di kota. Ya, ini kita baru masuk. Misalnya masih ada hari besok. Atau kita tambahkan ini masalah akikah. Supaya sampai bayi itu lahir. Ya, kita sampai akikah ya. Tadi sudah kasih nama mentahnik. Tinggal akikah, kita masuk akikah dulu. Satu lagi, pembahasan ke-9 itu masalah akikah. Disunahkan bagi seorang muslim untuk mengakikah anaknya. Berdasarkan beberapa riwayat seperti hadis berikut ini, kullu hulamin rahinatun biaqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Setiap anak terlahir tergadai dengan akikahnya, hendaknya disembelihkan untuknya di hari yang ketujuh seekor kambing laki, kalau laki-laki dua, perempuan satu ekor kambing. Dicukur rambutnya dan diberinya nama. Kemudian wa barakallahu fikum. Di sini ada beberapa pendapat tentang makna murtahan. Tergadai dengan akikahnya. Adapun pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal, makna tergadai di sini, kalau anak itu meninggal dunia belum diakikah, lam yusfa' fi walidihi, maka tidak bisa memberi, lam yusfa' fi walidihi, tidak bisa memberi syafaat orang tuanya. Anak tidak bisa memberi syafaat pada orang tuanya kalau belum diakikah. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Qatadah juga menyebutkan makna murtahan bi aqiqati adalah diharamkan syafaat untuk orang tuanya dari anaknya sampai di aqiqah. Atau supaya anak itu tumbuh menjadi anak yang saleh, terpelihara dengan sempurna, maka harus ditebus dengan sembelian itu. Adapun pendapat Imam Ibnu Qayyim, akikah itu fida wa tahlis wa tahallusan lahu min habsi syaitan lahu wa sijnuh. Imam Ibnu menyebutkan akikah itu adalah sebagai tebusan dan pembebasan bagi anak itu dari kungkungan syaitan dan penjara syaitan. Dengan diakikahi bebas. Kita bebaskan. Wallah alam isab ikhwah. Ini pendapat ulama ikhwah. Nah, adapun mengenai binatang yang disembelih, akikah ini seperti disebut dalam hadis adalah harus bagi bayi laki-laki dan wanita, hanya beda. Disebutkan anil hulami syatani wa anil jariyata syat. Laki-laki dua ekor kambing, perempuan satu ekor kambing. La yadurrukum dzukranan aw intsan. Tidak mengapa laki-laki atau wanita. Bisa kambing jantan, bisa kambing betina. Dan wa fil barakallahu fikum. Bedanya dengan kurban di mana akikah bisa disedekahkan dalam bentuk masakan. Kalau kurban dibagi daging. Dan orang yang akikah bisa makan dari akikah itu. Sama kurban juga. Hanya dibagikannya dalam bentuk mentah. Kalau kurban, kalau akikah bisa dalam bentuk masakan. Kurban bisa pakai sapi, bisa pakai unta. Kalau akikah bisa gak pakai sapi? Supaya. Karena ini orang kaya. Masyarakat banyak. Ya, saya mau kurban sekaligus ini buat anak-anak saya semua satu ekor sapi sekalian. Tidak bisa. Sunahnya adalah kambing. Makanya ikhwah, jangan dirubah. Jangan dirubah. Tapi wa barakallahu fikum, sampai batas ini mungkin kita kaji sore ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan besok berkenaan dengan masalah pendidikan anak. Ini lebih penting bagi kita nanti, pendidikan adab, pendidikan tauhid, pendidikan yang lain-lainnya, ini kita akan ya sambung pada pertemuan besok insyaallah. Termasuk kita juga perlu mengajari anak-anak kita bermain. Jangan dibiarkan main sendiri. Kita ajari mainan yang baik. Ya, bikin mainan yang baik yang seperti apa? Ya, kita perlu belajar juga tentunya. Karena apa ikhwah? Anak-anak ini adalah jiwanya bermain. Kalau dibiarkan main terus enggak pernah belajar. Tapi bagaimana kita menciptakan suasana belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar? Jadi akan masuk ilmunya tambah, permainannya terarah. Seperti itu yang kita usahakan. Insyaallah kita sambung besok pagi. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.